Mitra Bisnis, pemerintah berencana menerapkan aturan pajak penghasilan 1% dari omset untuk UKM yang omset setahunnya di bawah 4,8 miliar. Salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan penghitungan pajaknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan konsultan pajak Agus Susanto Lihin. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Ya, jadi begini, memang ini baik lagi nih ya, ini memang sih ini terkait sama semua, artinya gini, semua warga negara Indonesia, semua artinya yang mana memiliki penghasilan kan dikenakan pajak, ya kan? Jadi memang di situ dari memang tidak melihat memang artinya kalau ada batasan, kalau artinya kalau ada penghasilan, adanya kan kalau di pajak itu namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi memang kalau ada penghasilan di atas PTKP itu, artinya kan sudah dikenakan, harusnya dikenakan pajak. Itu memang sudah di undang-undang memang sudah mengatur sebenarnya. Namun memang di UKM ini memang masih banyak sih memang pada prakteknya proses pencatatan kan harus dicatat itu pembukuan yang harus dicatat berapa besarnya penghasilannya berapa besarnya pendapatannya seperti itu. Nah memang ini kan agak sedikit jadi kendala bagi UKM. Sama ini kan UKM di Indonesia mungkin apa namanya masih belum tertib administrasi. Seperti itu. Cuma memang ya balik lagi juga. Karena memang kalau semua artinya, kalau memang kita semua yang hanya yang terdaftar aja, yang artinya semua perusahaan-perusahaan yang selama ini udah bayar pajak, ya kan, artinya kan juga harus ada, apa namanya, pemerataan lah seperti itu. Artinya setiap yang warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan, yang mana di atas batasan tertentu, batasan PTKP itu memang harus dikenakan pajak, memang seperti itu. Nah memang balik lagi, apakah tarif 1% dari omset ya, itu memang apakah masih relevan atau memang cukup adil atau gimana. Cuma mungkin sudah dilakukan kajian ya selama ini. Mungkin dari sektor kementerian UMKM mungkin selama ini kan mereka juga sudah ada kajian bahwa apakah batasannya, untuk batasan omset berapa yang harus sebenarnya dikenakan pajak seperti itu. Jadi gini, sebenarnya di prinsipnya gini, pemerintah harus memberikan semacam fasilitas yang didapat, apakah perizinan atau fasilitas untuk mendapatkan fasilitas kredit atau dan sebagainya dipermudah atau bagaimana. Nah, itu harus ditonjolkan juga gitu. Artinya jadi UKM yang sudah membayar pajak, oh berarti sudah membayar pajak ini artinya untuk mendapatkan fasilitas dipermudah gitu, seperti itulah. Ya kalau nggak ada manfaatnya atau enggak, ya pasti UKM mikir juga gitu kan. Artinya sebenarnya saya bayar pajak ini untuk apa sih gitu. Ya memang dari definisi pajak sendiri di Undang-Undang PPH itu, definisi pajak itu memang tidak mendapatkan imbalan langsung gitu. Memang pajak yang sudah dibayarkan itu memang dari definisi di Undang-Undang itu seperti itu. Cuma memang harusnya ya pemerintah berikanlah terobosan lah. Nih kalau UKM yang sudah bayar pajak, Anda mendapatkan fasilitas seperti ini. Jadi memang sebenarnya ya memang sih kalau tarif 1% ya. Ya sebenarnya sih kalau dari omset memang kan artinya kan tidak melihat apakah untung atau rugi ya. Jadi kalau usahanya rugi, dilihatnya omset, bayar pajak seperti itu. Ya memang sih sebenarnya ya itu mah namanya naik lagi. UKM yang mau bayar pajak, oke nih fasilitasnya lah. Lalu menurut pengamatan Bapak, apakah kedepannya rencana kebijakan ini akan mendatangkan kebaikan bagi UKM kita, Pak? Menurut saya, kalau kita mengambil dari sisi positifnya, sebenarnya itu memang tujuannya kan untuk apa sih? Tujuannya kan, ya pemerintah mungkin tujuannya ingin UKM ini lebih tertib administrasi lah, minimal dilakukan pencatatan walaupun secara sederhana seperti itu, ya pendapatannya berapa, omsetnya berapa ya, dalam sebulan berapa, setahun berapa, dan biaya-biayanya berapa, kan itu secara sederhana seperti itu. Sebenarnya kan memang di aturan pajak sendiri juga memang udah diatur juga mengenai prosedur pencatatan ya. Jadi kalau untuk wajib pajak yang memang memilih pencatatan dalam menghitung pajaknya, itu ada memang. Itu memang lebih sederhana, hanya mencatat berapa pendapatan peredaran usahanya dalam satu tahun, seperti itu. Itu ada kolomnya seperti itu, simple lah, sederhana lah. Dan juga berapa biaya usahanya seperti itu. Nggak usah terlalu buat bikin laporan keuangan, raca atau laba rugi, nggak usah seperti itu sebenarnya. Sebenarnya menurut saya sih ya baik juga sebenarnya, karena baik lagi kasus keadilan. Artinya selama ini yang sudah bayar pajak kan yang terdaftar, ya artinya kan kalau lama-lama terlalu di tense ya kan juga nggak fair juga. Artinya memang sama ini potensi yang belum membayar juga cukup besar. Ya artinya logikanya harusnya juga yang mana penghasilan yang memang sudah melebihi itu ya harus bayar pajak juga. Seperti itu. Namun ya harusnya pemerintah juga kasih fasilitas juga. Apa nih benefitnya gitu. Demikian konsultan pajak Agus Susanto Lihin. Saya Wendy Lim.